الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Ilm, bab yang pertama, larangan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan larangan bercekcok tentang Al-Qur'an. Berdebat tentang Al-Quran yang perdebatannya tidak didasarkan kepada ilmu, dengan tujuan juga untuk menyebarkan syubhat dan juga melemahkan kebaikan atau kebenaran. Ini percecokan yang tercela tentang Al-Quran. Hadis yang pertama sudah kita baca, 6724, dan kita lanjutkan hadis berikutnya 6725. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, qala al Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, qala haddatsana Abu Imran al-Jawni, qala كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia berkata, hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman. Ya, hajjartu ila Rasulullah sallam yauman. Ini datang dengan segera, ya. Datang dengan segera, dengan cepat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, ya. Qala, kata Abdullah, fasami'a aswata rajulaini ikhtalafa fi ayatin. Dan ketika itu Nabi mendengar suara dua laki-laki yang ikhtalafa, berdebat, ya, berdebat, berselisih paham tentang satu ayat. Ini yang berhubungan juga, yang ini yang berhubungan dengan bab kita. Sami'a Rasulullah sallam aswata rajulaini ikhtalafa fi ayat. Berdebat atau memperdebatkan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Kata Abdullah, fakharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu fi wajhihil ghadab. Maka Nabi keluar menjumpai kami. Berarti kejadiannya, kalau seandainya kedatangan Abdullah bin Amr ke rumah Nabi dan menunggu Nabi di luar, berarti di masjid, dan kejadian perdebatan tadi di dalam masjid. Fakharaja alaina, maka Nabi keluar kepada kami, maksudnya kepada mereka yang berkumpul di luar atau di dalam masjid. Keluar Nabi SAW, yu'rafu fi wajhihil ghadab. Kata Abdullah, nampak atau diketahui dari pada wajah Nabi kemarahan. Ya, nampak tanda marah. di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama halaka, sesungguhnya telah binasa, man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu, bikhtilafihim fil kitab, karena berselisih pahamnya, berpecah-pecahnya mereka tentang Al-Quran. Ya, tentang berselisih pahamnya mereka tentang Al-Kitab, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Bertentangannya mereka tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah. Nabi SAW mengabarkan sebagai ancaman. Yang pertama, dalil dari hadis ini adalah marahnya Nabi. Yu'rafu fi wajhihil ghadab, menunjukkan bahwa perdebatan tentang Al-Quran itu sangat tercela dan tidak diinginkan oleh agama. Ketika Nabi SAW mendengar mereka memperdebatkan satu ayat di dalam Al-Quran dan Nabi murka, Nabi SAW di antara kesempurnaan penyampaiannya terhadap agama, para sahabat seringkali mengambil atau mendapatkan kesimpulan tentang hukum sesuatu dari raut wajahnya. Ya, dari raut wajahnya. Jadi mereka mengetahui Nabi marah, Nabi suka dari raut wajah. Dan mereka sudah tahu bahwa sesuatu itu tercela dan terlarang bila mana Nabi SAW sudah nampak dari raut wajahnya tanda-tanda marah. Ya. Dan ini merupakan akhlak yang luar biasa. Terkadang orang memberikan teguran terhadap sebuah kesalahan tidak mesti dengan suara, tidak mesti dengan tindakan, cukup dengan raut wajah yang berubah, orang sudah mengerti bahwa ini tidak diinginkan oleh beliau. Itu yang ada pada Nabi SAW. Dan baik sebaliknya, ketika dia menyukai sesuatu, maka tampak dari raut wajahnya kegembiraan yang luar biasa. Dan ini yang kedua, menunjukkan sempurnanya para sahabat mengambil atau berihtida dengan Nabi. Sempurnanya para sahabat mengambil petunjuk dari Nabi. Jadi mereka bukan hanya sekedar mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi, dan bukan hanya sekedar melihat apa yang diperbuat oleh Nabi, tetapi mereka jauh dari sebelum itu mereka sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Nabi dari raut wajahnya, apa yang tidak diinginkan oleh Nabi dari raut wajahnya. Ya, kalau hanya pengambilannya tentang pengambilan hadis ini tentang ucapan, maka Abdullah bin Amr bin As hanya mengatakan Nabi bersabda. Nabi mendengar ada dua orang yang bertengkar tentang Al-Quran, kemudian Nabi mengatakan innama halaka man kana qablakum bikhtilafihim fil kitab. Kalau hanya sekedar yang dari ini, kita menggarisbawahi tadi apa? Sempurnanya para salaf, yaitu para sahabat, mengambil hidayah dari Nabi, bukan dari satu sisi, sementara sisi yang lain mereka tidak pedulikan. Ya, dari sisi ini sangat luar biasa. Makanya seringkali mereka menceritakan sebelum ucapan, sebelum tindakan, raut wajah. Ya. Kalau seandainya tuntunan Nabi itu hanya ucapan, maka cukup Abdullah bin Amr mengatakan apa? Ketika meriwayatkan hadis ini, Nabi SAW mendengar ada dua laki-laki bertengkar tentang Al-Quran, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka berdua, innama halaka man kana qablakum bikhtilafihim fil kitab. Tetapi justru yang sangat ditekankan oleh Abdullah bin Amr bin As di samping ucapan tadi adalah raut wajahnya, bahwa Nabi benar-benar murka. Karena memang jarang sekali Nabi marah. Nabi SAW tidak pernah marah lantaran dirinya atau karena dirinya. Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi qattu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak pernah marah karena dia disakiti, karena dia dicela, dicaci maki. Nabi SAW marahnya ketika untuhika hurumat Allah Subhanahu wa taala. Idzan tuhika hurumatullah, baru Nabi marah. Dan marahnya luar biasa. Dan mereka tahu Nabi SAW sangat marah berawal dari raut wajah. Dari raut wajah. Jadi Nabi SAW marahnya seringkali dengan raut wajah. Karena begitu juga seharusnya ya. Seorang muslim ketika marah untuk menghindari akibat dari marah yang tercela. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain, hadis sahih, hadis masyhur, ketika Nabi menasihati seseorang, Nabi mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan marah. Ya, jangan marah. Yang dimaksud jangan marah ini bukan tidak pernah marah. Nabi SAW marah dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ia marah. Jadi menisbatkan marah kepada Allah ini karena Allah yang menisbatkan. Ya. Sebagian orang termasuk kita dapatkan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ini mentakwil sifat marah ini dari Allah. Ya, mereka mentakwilkan bahwa marahnya Allah itu adalah iradatu asyarr. Ya, menginginkan keburukan. Tidak marah tapi menginginkan keburukan. Kalau rahmat mereka juga takwil, maksudnya adalah iradatul khair. Ya. Berkasih sayang itu mereka tidak tetapkan untuk Allah, tapi mereka mengatakan Allah menginginkan kebaikan. Ya, karena mereka mendefinisikan bahwa marah itu adalah ghalayanu damil qalbi. Marah itu adalah menggelegaknya darah di hati. Ya. Ini yang dimaksud dengan marahnya seorang manusia adalah ketika darahnya naik. Ghalayanu damil qalbi, itu yang marah. Mana mungkin Allah seperti itu? Kata mereka, padahal Allah yang menisbatkan, yang menetapkan bahwa dia marah. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Ya, ghadiballahu alaihim artinya Allah marah atas mereka. Al-maghdub alaihim dalam surah Al-Fatihah maksudnya ditetapkan tidak ada penafian di sini, tidak ada penetapan pekerja yang marahnya, yang disebutkan hanya yang dimarahi atau yang dimurkai, yang menunjukkan bahwa yang murka itu Allah kepada mereka. Ya. Jadi para sahabat, dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa mereka adalah manusia yang paling sempurna dalam mengambil petunjuk dari Nabi SAW. Makanya Abdullah di sini mengatakan yu'arafu fi wajihil ghadab, nampak dari wajahnya ia marah sallallahu alaihi wasallam. Marahnya kenapa? Karena perdebatan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperdebatkan ayat Allah bighairi haq, ya, tanpa ada tujuan yang hak dan juga dilakukan dengan cara yang tidak hak, tidak mengerti tentang Al-Quran kemudian memperdebatkan. Ini sangat tercela. Dan ternyata ini tambahan penegasan bahwa perbuatan tersebut sangat dibenci oleh agama. Nabi SAW menceritakan sebab kehancuran umat yang dahulu. Sebab kehancuran umat terdahulu adalah penyebabnya mereka berdebat tentang Al-Quran, tentang kitab yang diturunkan kepada mereka, kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Innama, ini ada tu ta'kid untuk menegaskan sesungguhnya binasanya orang-orang yang terdahulu disebabkan oleh apa? Ikhtilafihim fil kitab. Ya, bertentangan, berdebatnya mereka terhadap atau berkenaan dengan Al-Kitab. Di sini maksudnya adalah wahyu yang diturunkan kepada mereka, kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Ya, yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW banyak kitab, ya, yang diberitahukan nama-namanya oleh Allah SWT, Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf Ibrahim, dan terkadang diungkapkan dengan Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Kemudian yang tidak diberitahukan oleh Allah sangat banyak. Dan bahkan Allah menyinggung di dalam surah Al-Hadid bahwa setiap rasul memiliki kitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dan kami turunkan bersama mereka kitab. Jadi setiap rasul membawa kitab. Ya. Begitu juga para rasul dan para nabi yang diberitahukan nama-namanya oleh Allah itu yang ada di dalam Al-Qur'an 25 orang, ya, 25 nabi dan rasul. Sementara nabi dan rasul ini sangat banyak, terutama nabi. Karena banyak nabi yang tidak rasul. Banyak ada nabi atau bahkan banyak nabi yang bukan rasul, mereka hanya sekedar nabi. Melanjutkan syariat dan melanjutkan menyebarkan kitab yang diturunkan kepada rasul sebelum mereka. Terutama dari Bani Israel. Bani Israel ini sangat banyak sekali nabi-nabinya yang dipilih oleh Allah untuk yang berhukum dengan Taurat. Allah berfirman di surat Al-Maidah, yahkumu bihan nabiyun. Yahkumu bihan nabi, berhukum dengan Taurat banyak para nabi. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, maka diutus oleh Allah nabi-nabi yang banyak setelah mereka untuk berhukum dengan Taurat. Ya. Jadi nabi-nabi banyak, rasul-rasul juga banyak. Nabi SAW dalam sebagian riwayat mengabarkan bahwa rasul nabi jumlahnya ribuan. Ya, jumlahnya ribuan, sementara rasul ratusan. Ya. Lebih banyak nabi daripada rasul dan lebih spesifik nabi daripada rasul. Setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi rasul. Setiap rasul dan 25 yang ada di dalam, yang diberitahukan oleh Allah nama-nama mereka itu rasul dan nabi. Ya. Dan adalah rasul dan nabi kecuali Nabi Adam alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Ya. "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin." Ya. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana dahulu awal-awal kami mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Nah, sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya tidak ada rasul. Ya. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana dalam hadis syafaat. Nabi Adam mengatakan kepada manusia ketika mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Itu Nuhan, datanglah kepada Nabi Nuh, fa innahu awwalu rasul, karena dia adalah rasul yang pertama. Nabi Adam sendiri sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis syafaat ini mengatakan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Jadi kitab banyak, ya. Mereka mempertentangkan kitab tersebut, kitab Allah. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang turunkan itu yang mereka perdebatkan, dan ini yang tercela bila seorang muslim memperdebatkannya, karena ini sebab kebinasaan. Ya, sebab kehancuran, sebab turunnya bencana dari Allah ketika Al-Qur'an menjadi permainan untuk diperselisihkan, diperdebatkan, dan yang memperdebatkan mereka yang tidak mengerti Al-Qur'an. Yang memperdebatkan orang-orang yang menginginkan agama ini terotak-atik atau dirubah-rubah, ya, kandungannya. Nah, ini yang menurunkan bencana kemurkaan dari Allah. Nabi murka, sebagaimana ceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As, nampak kemarahan di wajahnya. Maka apa yang dimurkai oleh Nabi pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bila mana murka, maka itu yang menyebabkan turunnya bencana. Ya. Innama halaka man kana qablakum. Kebinasaan umum, kebinasaan dengan turunnya musibah, bencana, petaka, kebinasaan ketika mereka tetap dalam kekufuran dan kesesatan. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 6726. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. Ini hadis yang juga berkenaan dengan bunyi bab larangan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan larangan bercekcok tentang Al-Qur'an, hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ya, Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala an. Ya. Diriwayatkan darinya oleh Abu Imran Al-Jauni. Qala qala Rasulullah sallam iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran, ma'talafat alaihi qulubukum, selama dengan membacanya kalian bersatu, qalbu-qalbu kalian bersatu. Fa'idhakhtalaftum fihi faqumu, jika dengan membaca Al-Quran itu nampak sebab-sebab perpecahan, maka berdirilah atau tegaklah, bangkitlah, tinggalkan cara berpegang dengan Al-Quran seperti ini. Kalau dengan Al-Quran kalian berpecah, berarti penyebabnya salahnya kalian dalam memahaminya. Karena Al-Quran mempersatu, Al-Quran itu menyatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah menyuruh memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, karena dia sebab persatuan yang hakiki. Tetapi bila mana dengan Al-Quran muncul perpecahan, berarti dalam membacanya yang keliru, penyebab atau tujuan membacanya yang keliru, maka majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, percekcokan yang seperti ini tinggalkan orangnya, tinggalkan majelisnya, tinggalkan orang-orang yang membawa benderanya, yang membawa bendera Al-Quran tetapi tujuannya berpecah belah, tujuannya untuk apa-apa yang menyelisihi agama, ya, menyelisihi Al-Quran itu sendiri, tinggalkan. Ya, faqumu, maksud qumu di sini bangkitlah, meninggalkan cara yang seperti ini. Ya. Nabi SAW memerintahkan untuk tetap membaca Al-Quran selama dengan membaca Al-Quran itu terjadi persatuan, sesuatu yang disepakati, sesuatu yang tidak menyelisihi apa-apa yang ada di zaman as-salaf, as-salih. Karena dengan Al-Quran mereka bersatu. Ya. Orang-orang yang awalnya berpecah belah, Al-Quranlah yang mempersatukan mereka. Di Ansar, di Madinah, ini perpecahan yang sangat luar biasa. Pertikaian yang selalu ditutupi dengan pertumpahan darah, peperangan. Datang Al-Quran, maka dengan seketika mereka bersatu. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Ini nikmat yang diceritakan, diingatkan oleh Allah kepada orang-orang Ansar, ya, para sahabat secara umum, yang awalnya mereka bertikai, sebab yang sangat sepele membuat mereka berperang dan bermusuh-musuhan, Al-Quranlah yang mempersatukan mereka. Sebelumnya mereka tidak menemukan sarana persatuan. Mereka sudah berusaha untuk bersatu, untuk berdamai, tetapi tetap muncul lagi pemicu-pemicu perpecahan dan pertumpahan darah, peperangan. Ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran dan sampai kepada mereka, terjadilah persatuan yang sangat luar biasa dan sangat indah. Makanya ini sebagai nikmat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tuntunan atau panduan kita. Selama dengan Al-Qur'an terjadi persatuan, maka ini tanda kebenaran. Ya. Tetapi justru dengan Al-Qur'an terjadi perpecahan, ya, maka ini adalah tanda penyimpangan. Ya. Dan memahami Al-Quran yang memberikan jaminan persatuan adalah memahaminya dengan pemahaman mereka yang dahulunya berpecah kemudian bersatu dengan Al-Quran. Siapa? Para sahabat. Ya. Mereka yang dahulunya berpecah belah, bertikai, bertumpahan darah, sangat mudah mereka untuk membunuh, ya, kemudian mengangkat senjata, berlawan-lawanan dengan siapapun juga. Tiba-tiba mereka saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, ya, saling sayang menyayangi, persatuan yang luar biasa, bahkan mencintai saudaranya lebih dari saudara yang dihubungkan oleh rahim. Luar biasa, dan itu penyebabnya Al-Quran. Dan apa yang mereka pahami dari Al-Quran ini, itulah yang akan mempersatukan manusia sampai hari kiamat. Tetapi bila mana memahami Al-Quran tidak dengan yang mereka pahami, maka ini yang akan memecah belah. Ini yang akan memecah belah. Apalagi pertikaian-pertikaian yang terjadi, semuanya menyebabkan nanti terjadi perpecahan. Ya. Nah, ini yang dicela oleh Nabi SAW. Iqra'u Al-Qur'ana ma'talafat 'alaihi qulubukum. Ya. Bacalah, teruskanlah, lanjutkanlah mentadabur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an selama qalbu-qalbu kalian bersatu. Dan fa idzakhtalaftum fihi, jika kalian bersilang pendapat, berdebat tentang Al-Qur'an, faqumu. Maksudnya bukan orang yang berdebatnya, tetapi orang yang menyaksikan, mengetahui, mengenali terjadi perdebatan dengan Al-Quran, maka tinggalkanlah, bangkitlah, jauhilah. Bisa jadi orang yang berdebat itu sendiri, karena dia membawa dan menggosong pemahaman yang benar, tiba-tiba muncul pemahaman yang banyak yang baru. Maka yang membawa pemahaman benar terhadap Al-Quran ini nanti tinggalkan. Ya, tidak. Tidak diinginkan oleh agama terjadi perdebatan. Mendebat mereka tidak akan membuat tegaknya kebenaran, justru terkadang samar-samarnya kebenaran. Makanya tidak begitu saja mudah mengadakan perdebatan tentang Al-Quran. Mesti dari orang yang mengerti, memahami, membawa dan menggosong pemahaman yang benar, kemudian mengenali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Al-Quran. Tetapi kalau tidak, maka hasilnya terkadang menyamar-nyamarkan Al-Quran itu sendiri, membuat orang samar-samar memahami Al-Quran. Dan terkadang kebenaran itu jadi rancu karena perdebatan, apalagi yang didebat itu tokoh. Ya, yang didebat itu tokoh. Kalau yang dari ahlul haqnya tidak terlalu mengerti, kemudian juga tidak memahami apa-apa saja penyimpangan dari Al-Quran ini, maka jangan dibuka kesempatan untuk berdebat di depan umum, karena ini yang dicela oleh Nabi SAW. Ya, ini yang dicela. Maka Nabi mengatakan wa idza ikhtalaftum fihi faqumu. Ya, tegaklah, tinggalkanlah, dan jangan mendekati. Ini, ya, sangat tegas dari Nabi SAW tentang hal-hal yang seperti ini. Lanjutnya, atau selanjutnya, 6727. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abdul Samadi qala haddathana Hammam qala haddathana Abu Imran al-Jawni عن جندب يعني ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. Ya, hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala kembali dari Jundub ibn Abdullah al-Bajali, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan iqra'ul Qur'an ma'talafat alaihi qulubukum fa'idha khtalaftum faqumu. Sama dengan hadis sebelumnya, larangan memperdebatkan Al-Quran dengan batil, dengan tujuan yang batil. 6728. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Ahmad bin Sa'id bin Sahrin al-Darimi qala haddathana Habban قال حدثنا أبان قال حدثنا أبو عمران قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بمثل حديثهما. Ya, Dibaca di hadis Jundub ibnu Jundub ibnu Abdullah al-Bajali. Ya, kata Abu Imran al-Jauni, muridnya, ya, Jundub pernah menyampaikan kepada kami ketika itu kami masih anak-anak, kata Abu Imran al-Jauni. Dan beliau juga menyebutkan tempat di mana Jundub menyampaikan hadis ini kepada mereka, yaitu di Kufah. Ya. Qala lana Jundubun wa nahnu ghilmanun bil Kufah. Jadi mereka masih anak-anak, sudah belajar hadis, sudah menghafal hadis, sudah belajar agama, ya. Wa nahnu ghilmanun bil Kufah. Apa yang disampaikan oleh Jundub adalah hadis yang sudah kita baca tadi, Iqra'ul Quran dan seterusnya. Sementara Imam Muslim di sini menyebutkan secara ringkas, kemudian mengisyaratkan kedua hadis berikutnya, sebelumnya. Bimisli hadithihima, sesuai dengan atau seperti hadis dua orang yang perawi sebelumnya. Ya, kata Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini secara ringkas. Dan di sini terakhir, ya, hadis ini terakhir di bawah bab ini, kita ingin bacakan uraian Al-Nawawi tentang makna dari kebinasaan umat terdahulu. Iqra. المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم. نعم. Ini yang pertama, maksud dari kebinasaan umat-umat terdahulu yang seperti yang saya isyaratkan tadi, yaitu kekufuran, perbuatan bid'ah yang disebabkan oleh perdebatan mereka tentang wahyu Allah. Akhirnya mereka kufur, mengingkari wahyu Allah dan membuat hal-hal yang baru, perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini yang maksud dengan kebinasaan di dalam ungkapan Nabi ini. Dan termasuk juga kebinasaan Allah SWT membinasakan mereka, menurunkan bencana sehingga mereka binasa. Ya. Ini juga termasuk kebinasaan, karena memang umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Dari umat Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut, ya, ini semuanya penyebabnya adalah perpecahan atau pertentangan terhadap kitabullah, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna al-amru bil qiyam, yaitu perintah untuk waqumu, bangkitlah dan berdirilah. نعم. والأمر بالقيام عند اختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز، كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوء فيه اجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة أو خصومة أو شجار ونحو ذلك. Yang dimaksud dengan perintah untuk meninggalkan perdebatan tentang Al-Quran, Nabi kan menyuruh kita meninggalkan. Meninggalkan ketika kita terjerumus ke dalamnya, atau meninggalkan orang-orang yang memperdebatkan Al-Quran. Maksudnya perintah ini adalah mahmulun indal ulama, menurut para ulama adalah perdebatan atau pertentangan yang tidak dibenarkan. Ikhtilafin la yajuz, perbedaan atau perdebatan yang tidak dibenarkan, atau pertentangan, pertikaian tentang Al-Quran, perdebatan tentang Al-Quran yang yuqi'u fima la yajuz. Itu yang tadi saya isyaratkan, perdebatan yang membuat orang salah memahami atau semakin samar-samarnya Al-Quran, ayat itu sendiri, ya, ketika mendebat orang yang membawa syubhat, dan yang mendebatnya ini tidak terlalu memiliki pemahaman yang luas, kemudian juga tidak mengetahui seluk-beluk penyimpangan dari Al-Quran ini, sehingga membuat orang yang mendengar perdebatan tersebut memahami keliru. Ini yang dilarang juga oleh Nabi, termasuk dari yang fima la yuqi'u fima لا يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن, perdebatan tentang Al-Quran itu sendiri secara keseluruhan atau tentang makna di Al-Quran yang tidak boleh dijadikan ijtihad. Ya, maknanya sudah jelas dan tidak boleh ada makna yang lain, tetapi mereka justru memperdebatkan maknanya. Ini termasuk adalah memperdebatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya sudah diketahui. Makna tentang istiwa sudah diketahui, lalu diperdebatkan maknanya. Kalau maknanya ini berarti Allah begini, akhirnya diperdebatkan. Ini termasuk ya yang diperintah oleh Nabi untuk meninggalkannya. Kemudian perdebatan yang menyebabkan ragu. Ya, perdebatan tentang Al-Quran yang yuqi'u fi syak. Baik yang awalnya dia benar tetapi karena mendebat orang yang subuhatnya banyak akhirnya dia jadi ragu. Ini melanggar larangan Nabi SAW. Kemudian yang membuat dia subuhat sama dengan ragu tadi. Kembali, oh benar juga ya. Walaupun dia tidak terlalu tidak ragu, tetapi adanya anggapan dia tentang bahwa subuhat yang dilontarkan oleh lawan debatnya itu benar, ada tanggapan, oh ini benar juga kayaknya ya. Nah, ini sudah mulai masuk dalam kategori larangan Nabi SAW, melanggar larangan Nabi. Nabi menyuruh bangkit, tinggalkan, tetapi justru dia masuk ke dalamnya. Fi syubhatin au fitnah, ini lebih besar lagi, membuat fitnah yang besar tadi, sehingga orang mengenali Al-Quran itu dengan subuhatnya, karena dia tidak bisa menegakkan yang hak, justru yang tegak subuhat orang tadi. Ya. Makanya tantangan-tantangan debat dari Ahlul Haq kita jarang sekali menemukannya dari orang-orang biasa. Dari orang-orang biasa. Biasanya yang kita lihat dari sejarah kaum muslimin itu orang-orang yang benar-benar alamun minala a'lam. Itu orang tokoh yang benar-benar dikenal keilmuannya. Ya, yang seperti itu pun beliau sebenarnya tidak menantang, justru beliau yang ditantang. Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani, ya, imam ahli sunnah, imam mazhab yang ditantang berdebat di hadapan khalifah, ya, di hadapan khalifah oleh Ibnu Abi Duat, ya, dan yang lainnya dari pembawa bendera penyimpangan dalam memahami Al-Quran, dan mereka semuanya, ya, jelas nampak gagal pahamnya terhadap Al-Quran. Mereka memang tidak memahami dengan benar, tegak kebenaran ketika itu. Semua orang yang menyaksikan nampak oleh mereka kebenaran. Tetapi kalau yang ditantang berdebat ini dari Ahlul Haq tidak memahami sekali, tidak luas pemahamannya, itu yang terjadi. Bisa jadi terjadi fitnah atau khusumah, permusuhan yang semakin runyam antara pengikut-pengikut, ya. Nah, akhirnya memunculkan pertikaian, pertumpahan darah. Ini semuanya masuk dalam ungkapan Nabi, فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُ, masuk dalam perintah untuk meninggalkan kalau seandainya perdebatannya mengarah ke apa-apa yang tadi dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi ini memang patokan bagi kita, dan saya ingin menekankannya karena memang kita lihat orang-orang yang sudah mulai mengaji ini semangatnya luar biasa, ya, inginnya selalu berdebat. Inginnya selalu berdebat karena dia merasa di atas hak. Tetapi makanya dia di rumahnya berdebat, di masjid daerahnya berdebat, di pasar tempat dia berdagang juga berdebat. Ya. Ini sebenarnya belajar agama ini bukan untuk berdebat, bukan, memang kita ditugaskan untuk berdakwah, tapi berdakwah itu bukan dengan berdebat saja. Debat itu adalah cara yang kesekian dari menyampaikan agama. Cara yang kesekiannya. Maka Nabi SAW yang kita lihat darinya adalah penyampaian. Menyampaikan dengan hujah dan dalil. Bisa jadi dari dalil tersebut ada debatnya. Ada penjelasan kebatilan ajaran yang telah ada sebelum Nabi SAW diutus. Makanya Al-Quran mengandung ini semua. Dan tidak kita lihat atau kita tidak temukan Nabi SAW menantang mereka untuk mendebat tentang tauhid. Tidak ada. Mereka, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu semua isinya adalah penjelasan. Maka bisa cukup dengan itu saja. membacakan ayat, menyuruh memahaminya, ya, mempersempit ruang bagi kita untuk berdebat, apalagi kita yang baru belajar, ya, karena terkadang munculnya hal-hal yang disebut Nawawi ini banyak sekali fitnah yang terjadi, dan terkadang permusuhan yang besar. Awalnya di masjid itu orang-orang yang sholat dengan cara yang sunnah di satu masjid, orang menerima saja. Tetapi ketika terjadi perdebatan, nampak bahwa ada dua kelompok dan kubu yang sama-sama ingin berkuasa. Akhirnya yang awalnya bisa sholat dengan nyaman di sana tidak dibenarkan lagi. Tidak dibenarkan lagi. Dan kajian sebenarnya sana dibenarkan untuk orang-orang yang mengajarkan sunnah tidak dibiarkan lagi dan bahkan ditutup sama sekali. Ini penyebabnya adalah debat tadi yang menghasilkan khusumah. Padahal debat itu bukan untuk menghasilkan khusumah. Debat itu menjelaskan kebenaran untuk mematahkan alasan, menghilangkan syubhat. Makanya yang modal yang paling utama adalah ilmu. Modal yang paling utama adalah ilmu. Ini bab yang pertama, mengajarkan kepada kita adab dalam talabul ilmi. Apa adab dalam talabul ilmi? Mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dari diri kita dan berupaya untuk mengangkatnya dari orang lain. Terkadang dengan sekedar memberikan penjelasan, terkadang membutuhkan apa? Perdebatan. Ya, perdebatan. Membutuhkan perdebatan. Berarti ketika kita melihat adanya kebutuhan untuk berdebat, maka kita harus mempersenjatai diri kita dengan ilmu yang lebih luas lagi. Apalagi kalau kita berdebat dengan orang yang pandai berkila, memiliki subuat-subuat yang banyak, untuk mengikis subuat itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Bukan hanya sekedar dengan kita tahu ini benar, yang itu salah, tidak. Tetapi bagaimana menjaga kebenaran yang kita pegang dengan berbagai macam alasan dan dalil, bagaimana menumbangkan syubhat yang ada pada mereka dengan berbagai macam alasan dan dalil. Ya, kalau dengan satu dalil mereka tidak bisa menerima, ambil dalil yang lain. Ambil, terkadang membutuhkan dalil akal, logika. Membutuhkan dalil logika. Nah, ini yang dibutuhkan ketika kita dalam belajar, terkadang keadaannya menuntut kita untuk berdebat. Menuntut kita untuk berdebat. Ini bab yang pertama, dan yang paling inti di sini, jangan jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk diperdebatkan. Ya, Al-Quran itu penerang, cahaya yang menerangi. Dan orang-orang yang memperdebatkan tujuannya kebatilan, ya, mengangkat ayat-ayat Al-Quran untuk kebatilan. Dan ada satu catatan penting, bahwa orang-orang yang ingin menyerang Al-Quran, orang-orang orientalis, itu mengambil ayat-ayat atau mengambil dari Al-Quran itu hal-hal yang menentangkan syubhat. Dan itu yang nanti disebarluaskan oleh orang-orang yang pemahamannya mengikuti pemahaman liberalisme. Ya. Nanti muncullah pemahaman bahwa ternyata dalam Al-Quran ada ucapan selamat Natal. Ada. Ya, wassalamun alayya yawma wulidtu. Al-Quran dalilnya. Ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini mereka menggunakannya kemudian menyatakan bahwa Al-Quran yang sempurna adalah penyampaian Nabi, karena tugasnya selesai dengan wafatnya, sementara Al-Quran belum sempurna. Al-Quran belum sempurna. Nah, ini juga perdebatan tentang Al-Quran ini dari nas dari Al-Qurannya, seperti yang dijelaskan Nawawi, la yajuka ikhtilafin fi nafsil Quran. Ada tokoh agama di negeri kita ini yang menyatakan Al-Quran itu sebenarnya belum sempurna. Belum sempurna. Ya. Yang ditegaskan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama yang disampaikan oleh Nabi dengan selesainya tugas Nabi, sempurna tugasnya. Sementara Al-Quran bisa jadi ada pemahaman yang diperbaharui. Nah, ini ikhtilafun fil Quran yang sangat tercela. Yang sangat tercela. Ini yang perlu kita catat baik-baik tentang bunyi bab ini. Dan belajar agama, mempelajari Al-Quran yang mendatangkan hidayah, yang membuat orang tenang, membuat orang semakin dekat dengan Allah, ya, semakin bertakwa, itu taufik dari Allah. Ya, taufik dari Allah. Jangan kita yang baru belajar ini, yang sudah benar-benar nyaman, bahagia dengan belajar agama, melihat ungkapan-ungkapan mereka kita jadi kebingungan. Jangan, oh, orang yang seperti mereka pintarnya, tokohnya, gelarnya yang luar biasa, ya, begitu mudahnya tersesat, bagaimana dengan saya? Tidak. Petunjuk itu anugerah Allah, taufik dari Allah. Terkadang Allah berikan kepada orang yang baru saja belajar baca Al-Quran, ya. Beberapa waktu dia belajar Al-Quran, bertobat, kemudian tinggalkan dosa, mulai belajar agama, mulai tahsin, Allah bukakan pintu hidayah. Karena hidayah itu bukan dengan kecerdasan, bukan karena kepintaran, bukan karena tingginya tingkat intelektual agama atau banyaknya gelar agama. Tidak. Bukan petunjuk itu karena lantaran ustad, dia buya, dia kiai, dia tokoh agama. Tidak. Petunjuk itu anugerah dari Allah, diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Ya. Makanya terkadang orang awam kaum muslimin dengan fitrahnya benar-benar nyaman hati kita mendengarkan ucapannya. Tidak ada ngelantur, tidak ada hal-hal yang menyimpang. Sementara mereka yang sudah tokoh-tokoh, yang sudah lama belajar agama, muncul perkataan-perkataan, statement dan pernyataan yang membuat hati kita sempit mendengarnya. Ya. Orang awam tidak menunggu hal-hal yang seperti ini. Orang awam menunggu bagaimana hidup mereka bahagia dengan agama, semakin dekat dengan Allah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pahami berkenaan dengan bab larangan mengikuti ayat-ayat Allah atau mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, yaitu orang-orang yang tadi memahami Al-Quran dengan mengenyampingkan petunjuk dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Bab yang kedua, qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab fi al-aladd al-khasim. Ya, bab, kata Nawawi, tentang siapa orang yang al-alad, yang paling bersangatan, al-khasim, dalam permusuhan. Ya, al-alad al-khasim, yang sangat dalam bermusuhan. Siapa orangnya yang sebenarnya? Ya. Dalam hadis yang ada di bawah bab ini, nomor 6729, قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يا إني حديثنا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Ya. Kata An-Nawawi, al-aladdul khasim huwa bi fathil kha'i wa kasr as-sadi. Al-khasim, ya. Al-khasim bi fathil kha', al-khasim as-sadnya berbaris kasrah. Al-khasim. Wal-aladd shadidul khusumati ma'khudhun min ladidil wadi. Wa huma janibahu لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل، والله أعلم. Ini juga yang tadi sempat kita isyaratkan, ya, dalam belajar agama tujuan kita adalah memperbaiki hati, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Ya, adapun berdebat itu hanya salah satu dari cara menyampaikan kebenaran. Terkadang memang ada ahlul batil, orang yang menggusung penyimpangan ini, yang keras penentangannya, yang pandai bersilat lidah, pandai merangkai kata sehingga susah untuk dijelaskan kepadanya. Maka kita juga mempersiapkan diri. Dan mereka yang paling dibenci oleh Allah, ini juga menetapkan ada sifat baghad, bughd bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna abghadar rijali ilallah. Orang yang paling dibenci oleh Allah atau yang paling di murkai oleh Allah adalah orang yang aladdu. Al-aladdu tadi artinya adalah syadidul khusumah. Permusuhannya sangat bersangatan. Ya. Kebenciannya kepada orang yang membawa kebenaran ini sangat luar biasa. Ada orang-orang seperti ini. Di zaman Nabi, ketika Nabi membawa agama ini, ya, musuhnya banyak, tetapi tingkat-tingkat permusuhannya berbeda-beda. Makanya yang sangat menyakiti Nabi, ada orang-orangnya. Yang sangat membenci Nabi, ada orang-orangnya. Dan tokoh-tokoh ini yang nanti semua, hampir semuanya, ya, korban di, tewas di Badar. Mereka-mereka yang sangat membenci Nabi, Abu Jahal, ini yang paling membenci. Al-Walid, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyib bin Abi Mu'ayyib, dan yang lain-lainnya, ya, yang sangat membenci. Dan ini Al-Aladul Khasim ini tentang antara kebenaran dan kebatilan. Asalnya itu Abghadur Rijali Ilallah Al-Aladul Khasim, itu orang yang bersangatan ketika berkhusumat dalam menentang kebenaran. Mereka luar biasa, segala macam cara mereka ingin lakukan untuk memusuhi Ahlul Haq. Ahlul Haq, berbagai macam cara, yang penting Ahlul Haq itu tercela dan hina di mata mereka. Ini munasabat bab ini, dan kemudian hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim di bab apa? Al-ilm, di kitabul ilmi, karena pembawa ilmu yang menyebarkan ilmu terkadang berhadapan dengan mereka ini. Berhadapan dengan mereka-mereka yang memiliki sifat yang sangat tercela, yaitu al-aladul khasim, yaitu yang paling keras permusuhannya. Kalau permusuhan dalam urusan dunia mungkin bisa diterima, tapi ini permusuhannya melawan agama, melawan ahlul haq, melawan orang yang membawa pemahaman yang benar, membawa sunnah Nabi SAW. Ya, bayangkan terkadang mereka mencaci maki dan menghina sunnah Nabi untuk merendahkan pembawa sunnah. Ya, saya pernah mendengar ucapan seorang penuntut ilmu, tapi dia tidak suka dengan orang-orang yang membawa sunnah. Dia mengatakan, saya akan terang-terangan memanjangkan pakaian. Maksudnya akan dilururkannya pakaiannya, kemudian berjalan nanti di hadapan mereka. Sebenarnya yang dia sakiti bukan orang yang melihat dia berpakaian sampai menutup mata kaki dan berjulur ke lantai, tetapi dia mencela sunnah. Ya. Pokoknya dia bagaimana merendahkan pembawa sunnah itu, dia menginjak-injak sunnah sampai meremehkan sunnah Nabi. Jenggot misalnya diremehkan untuk mencela mereka yang membawa sunnah Nabi. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan tuntunan Nabi dicela sehabis-habisnya untuk menyakiti pembawa dan penggusung orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang aladul khasim. Mereka adalah abghadur rijali ilallah. Ini konteks hadis ini berhubungan dengan orang-orang yang musuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kaum muslim ada yang seperti ini. Berhubungan dengan apa, orang-orang duniawi yang berhubungan dengan dunia, mudah-mudah saja. Tetapi kalau sudah ada yang membawa sunnah, sampai ketika mereka berhasil untuk menghentikan kajian, mereka sangat bahagia. Menghentikan kajian sunnah bahagia. Ya, menghentikan khutbah Jumat tidak jadi dari orang yang akan menyampaikan sunnah Nabi, mereka sangat merasa keberhasilan yang luar biasa. Al-aladul khasim, ya. Al-aladul khasim. Sebagaimana Nabi tidak bisa menyampaikan dakwah di Mekah, Nabi lari keluar dari Mekah dan orang-orang Mekah berbahagia. Dan ketika mereka berhasil mengusir Nabi dan menyakitinya dari Taif, mereka sangat bahagia. Ya, ini yang al-aladul khasim, memusuhi kebenaran itu dengan sangat melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti pembawa kebenaran. Ini yang hadis ini yang berhubungan dengan kitab al-ilmi, yaitu al-haq yang dibawa oleh pembawa-pembawa kebenaran. Dan Tadi kita sudah dengarkan uraian dari Nawawi bahwa makna al-alat yaitu syadidul khusumah. Kemudian al-khasim adalah al-hadhiqu bil khusumah, yang memiliki kemampuan yang sangat tajam dalam berkhusumat. Pokoknya banyak celah untuk menyakiti, banyak celah untuk melawan. Ya, ini celah-celah ini mereka memahami dan mengetahui. Ya. Wal madzmum huwal khusumah bil batil. Ini juga perlu kita catat bahwa yang dicela dalam masalah berkhusumat ini adalah khusumat yang batil. Yang pertama khusumat antara kebatilan dengan kebenaran, kemudian khusumat dengan cara yang batil. Ini beda ya. Khusumat dengan cara yang batil berbeda dengan khusumat antara batil dengan hak, yaitu pembawa kebatilan berkhusumat dengan pembawa kebenaran. Kalau ini terkadang dia maunya kebenaran tetapi caranya yang batil. Ini juga termasuk dalam larangan ini. Sementara yang termasuk dengan khusum, yang termasuk dalam kategori khusumat bil batil adalah fi raf'i haqqid, yang untuk menolak kebenaran. Ini khusumat bil batil. Kemudian au isbatu batilin, menetapkan kebatilan. Ya. Itu tadi menolak kebenaran, mereka melakukan berbagai macam cara. Ya. Seperti tadi menghentikan dakwah, menghentikan pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membangun rumah Allah di tempat tidak ada penduduknya bebas, tetapi kalau yang membangun rumah Allah itu adalah pembawa dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ditentang sehabis-habisnya. Berhasil untuk dicegat kebahagiaan yang luar biasa. Ini al-ada aladul khusumah atau al-aladul khasim, kata An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah hadis ini. Wallahu a'lam. Satu-satunya hadis di bawah bab ini, kemudian kita masuk ke bab yang ketiga. Ya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب اتباع سنن اليهود والنصارى. Ya, kata Nawawi bab mengikuti sanan, cara atau pola tuntunan hidup orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ittiba sanan al-yahud wal nasara. Sanan atau sunnah, sanan jamak sunnah, sunan sunnatun sunnatani sananun atau sunanun, adalah cara dan pola hidup. Ya. Tuntunan juga, maksud tuntunan dalam tanda petik ya, itu bagaimana mereka hidup, itu yang diikuti, dan ini yang berhubungan dengan bab kita. Maksudnya adalah larangan. Maksudnya adalah larangan dari mengikuti sunnah-sunnah orang Yahudi dan Nasrani. Hadis 6730. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن yeah. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا مغبركا لتتبعن سنن الذين من قبلكم لتتبعن ini mengabarkan dengan taukid bahwa benar-benar akan terjadi. Ya, la-nya lam, lam-nya lam taukid, nun-nya nun taukid. Benar-benar pasti kalian akan mengikuti sanan alladzina min qablikum. Sanan ya, adalah at-tariq sebagaimana dijelaskan Nawawi di sini. As-sananu bi fathhi sin wan nun wa huwa at-tariq. As-sanan dengan sin yang bergaris atas, nun yang juga berbaris atas, bukan sunan tetapi sanan, maknanya adalah tariq, jalan. Ya, at-tariq, jalan. Wal murad, wal murad bi syibri wal dhira'i wa juhri ad-dabbi at-tamthil bi shiddati al-muwafaqati lahum. Ya. والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. يا لتتبعن سنن الذين من قبلكم, benar-benar pasti kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal dengan sejengkal, wa dhira'an bi dhira', satu hasta dengan satu hasta, satu hasta mereka kalian dekati pula satu hasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sampai-sampai andai mereka memasuki lubang dhab, ya, mereka umat-umat terdahulu itu memasuki lubang dhab, maka lattaba'tumuhum, niscaya mereka niscaya kalian akan mengikuti mereka juga, maksudnya mengikuti masuk ke dalam lubang dhab. Ya, dhab itu hewan melata di padang pasir, bentuknya seperti biawak, kulitnya dagingnya berbeda. Ya, adapun dhab jelas dia adalah halal dagingnya, nas bahwa dia halal dagingnya berdasarkan hadis yang di mana Nabi SAW disantap daging dhab di hadapannya, ukilad dhabu ala maidati Rasulillah SAW. Jadi Nabi SAW menyetujui, mentakrir bahwa ini adalah halal, dan bentuknya saja yang sama tetapi dia berbeda, makanya tidak diterjemahkan dengan biawak. Ya, dibawakan nama dhabnya itu sendiri kemudian ditafsirkan, hewan yang hidup di padang pasir, hidupnya di dalam lubang, lubangnya di dalam bercabang-cabang, dan dia hewan yang nyaris tidak membutuhkan air. Walau kalau Allah SWT tidak mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu dicipta dari air, membutuhkan air, maka mungkin kita mengatakan dhab ini tidak butuh air, bahkan untuk memangsanya dengan air, untuk menangkap dan memburunya terkadang dengan air, dimasukkan air ke dalam lubangnya, nanti dia akan keluar. Ya, dia hidup di dalam lubang di padang pasir, kemudian kulitnya keras, ya, kulitnya keras, kalau bisa jadi seperti buaya di laut, di dalam air. Dia dagingnya sama rasanya dengan daging ikan, ya, karena sudah sering kali kita memakannya. Ini yang dimaksud dengan dhab, dan dhab itu lubangnya, pangkalnya kecil, masuknya kecil, tetapi dalamnya besar dan bercabang-cabang. Dan ini perumpamaan begitu ketatnya kaum muslimin mengikuti mereka, mengikuti umat terdahulu itu, sampai kalau masuk ke dalam seluk beluk lubang dhab itu mereka akan mengikutinya, begitu ketat membayang-bayanginya. Menjauh mereka satu jengkal, maka dikejar satu jengkal lagi, tidak bisa dibiarkan, tidak ada jarak iring, tidak ada jarak iring, betul-betul mengekor, betul-betul mengekor. Ya, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, upaya untuk mengekornya benar-benar luar biasa. Sama dengan perumpamaannya mobil, kendaraan sarana transportasi darat umum ini, transportasi umum di darat, bus dengan bus, ketika hendak menyalip, jarak antara depan kendaraan yang di belakang dengan buntut atau ekor kendaraan yang di depan itu benar-benar seangin. Nanti ketika dia ingin menyalip, dia jarakkan sedikit, begitulah mengekornya. Ini perumpamaan lebih mendekatkan kita ke kita. Memang Nabi menginginkan itu dengan mengatakan shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, law dakhalu juhra dhabbin. Ini semuanya hanya perumpamaan seperti yang dijelaskan oleh Nawawi, bahwa wal muradu bi shibri wa dhira'i wa juhri dhabbi tamthil, memberikan perumpamaan begitu ketatnya membayang-bayangi, mengekor dan mengikuti, tidak sampai-sampai tidak diberi jarak iring. Kalau dalam berkendaraan kan kita diberi di tuntunannya atau aturannya adalah membuat jarak iring antara kendaraan di belakang dengan kendaraan di depan. Ini tidak, begitu mengekornya begitu ketat sampai Nabi mengatakan shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, lau dakhalu juhra rabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka nanti menuju masuk ke dalam lubang Uyawa, karena kalian tetap ingin mengekor, mengikuti dan membuntuti, kalian juga masuk ke dalam lubang dab tersebut. Ya. Kemudian qulna ya Rasulullah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami bertanya wahai Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara, apakah mereka yang umat terdahulu itu adalah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, qal, kata Abu Sa'id, Nabi berkata, faman, lalu siapa? Ya. Nabi tidak mengatakan iya, tetapi ini lebih tegas dari iya. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau hanya sekadar mengatakan iya, ini tentu tidak lebih tegas dari kata-kata faman. Ya. Apakah Yahudi dan Nasrani? Iya. Kan tidak terlalu tegas. Tetapi kalau apakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka maksudnya? Ini sangat menegaskan bahwa yang diikuti adalah mereka-mereka ini. Dan ini yang sangat menarik dari uraian An-Nawawi, bahwa mengikuti di sini bukan masuk ke agama. Ini yang harus kita pahamkan kepada kaum muslimin. Ya, bukan memasuki agama. Wal muradu al muwafaqatu fil ma'asi wal mukhalafat la fil kufri. Bukan memeluk agama, bukan menjadi Yahudi, bukan menjadi Nasrani, tetapi yang dimaksud adalah fil ma'asi wal mukhalafat. Dalam berbuat dosa dan penentangan, bahkan upaya untuk mengikuti tata cara yang sama. Ini semuanya masuk dalam makna hadis ini, bahwa orang akan mengikuti. Dahulu beberapa puluhan tahun yang lalu, kita mungkin jarang melihat ada orang yang azan di dalam gereja, mungkin hampir tidak ada. Tapi sekarang sudah mulai, ya, sudah ada, kemudian ada yang baca Quran, kaum muslimin yang beribadah di sana. Ini semuanya pengelabuan dan berupaya. Sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi adalah membiarkan mereka beribadah, mereka yang beribadah sesuai dengan ajaran dan agama mereka, kaum muslimin sesuai dengan agamanya. Mencampur adukkan, ini penistaan terhadap agama, kepada agama kita. Seperti sekarang ini momentum Natal, ya, subuhat-subuhat yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh kaum muslimin, ya, adalah bagaimana mengucapkan selamat atas apa yang mereka lakukan. Sementara dalam akidah, ideologi kaum muslimin tidak. Ya. Bukannya agama lain itu hanya ada di negeri kita. Semenjak zaman Nabi, agama yang ada itu sudah ada. Bukankah Nabi SAW bertetanggaan dengan Yahudi? Jangankan bertentangan saja, bahkan pembantu di rumahnya Yahudi. Pembantu di rumah Nabi Yahudi, dan bahkan dia sangat senang bekerja di rumah Nabi SAW. Ini yang toleransi. Ya, ini yang toleransi. Kemudian ketika dia sakit dan nampak tanda-tanda kematian, Nabi SAW menawarkan, bagaimana kalau kamu mengucapkan kalimat syahadat? Ya. Akhirnya dia melihat kepada ayahnya dan meminta persetujuan. Ayah yang mengatakan Ati' Abul Qasim, karena mereka melihat bagaimana kedermawanan Nabi, akhlak dan mulia budi pekerti Nabi SAW, maka ia menyetujui anaknya memeluk agama Islam. Selesai dia bersyahadat dan dia meninggal dunia, Nabi SAW bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillahilladzi anqadzahu Allahu bi minan nar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan dia karena saya dari neraka. Ya. Jadi apa yang dituntun Nabi itu yang tuntunan, bukan membuat-buat yang baru. Bukan, karena mungkin beranggapan bahwa Nabi tidak pernah hidup dengan non-Muslim. Nabi SAW hidup dengan semua agama yang ada ketika itu, dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi. Ya, hidup dengan penyembah-penyembah berhala di Madinah, dan itu yang diatur. Ya. Itu yang toleransi yang diterapkan dari zaman Nabi SAW. Tetapi karena sebagian kaum muslimin yang di kepalanya masuk subuhat-subuhat, akhirnya membuat hal-hal yang baru dalam konsep toleransi yang sudah sempurna diajarkan oleh agama, oleh Nabi SAW di zamannya. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena Nabi SAW ada sini kan ancaman. Berita memang isinya, tetapi berita yang memberikan ancaman, mengingatkan kita bahwa akan ada dari kalian yang mengikuti umat-umat yang lain, umat terdahulu, yaitu dalam hal ini Yahudi dan Nasara. Dan bagaimana mengikutnya, itu yang diulas oleh An-Nawawi tadi, mengikut perbuatan maksiat, mengikuti penentangan-penentangan yang mereka lakukan dalam agama, bukan memasuki agama mereka. Makanya salah satu dari tokoh orientalis, ya, saya lupa namanya, dia mengungkapkan bahwa di antara cara yang sangat berfaedah, bermanfaat dalam masalah perlawanan antara Islam dengan Nasara, ya, untuk memudahkan, adalah menjadikan kaum muslimin berbuat seperti perbuatan mereka. Tidak perlu kita memindahkan agama, ya, tidak perlu memindahkan agama, tapi berbuat seperti perbuatan orang-orang di luar Islam. Ini yang mereka inginkan, ya. Yang hatta tattabi'u millatahum, maksudnya adalah mengikuti apa yang mereka lakukan dalam agama mereka. Itu yang mereka inginkan, itu yang membuat mereka ridha, suka. Makanya banyak usaha-usaha, terutama dari orang-orang orientalis, dari kaum muslimin, orang-orang yang liberal pemahamannya dari kaum muslimin, yang membawa kaum muslimin kepada pemahaman ini. Mereka tidak ingin kaum muslimin mengamalkan agamanya. Bahkan orang yang mengamalkan agama, mereka cekal, mereka upayakan untuk menentangnya. Nah, kemudian nanti kalau yang sudah meninggalkan ajaran agamanya, sudah mulai mengamalkan yang lain, itu yang mereka sukai, itu yang mereka inginkan. Dan ini akan habis dengan cara mengajarkan dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah kaum muslimin. Sampaikan ilmu dengan benar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, dan sampaikan himbauan untuk mengamalkannya, kan semua ini akan hilang. Ya, jadi ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini pedoman yang luar biasa. Bila mana kebenaran tersebar, maka dengan lambat laun kebatilan akan tumbang. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, terakhir di bawah bab ini, 6731. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana 'iddatun min ashabina 'an Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Abu Ghassan wa huwa Muhammad ibn Mutarrif 'an Zaid ibn Aslam bihadha al-isnad nahwahu. Qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. Ya, ini hadis yang apa ya, dikatakan Imam Muslim di sini mengatakan wa haddatsana iddatun min ashabina. Ini mubham, dalam ilmu hadis namanya mubham. Orangnya tidak disebutkan. Menyampaikan kepada kami beberapa guruku telah memberitahukan kepada kami. Ini yang mubham dalam istilah ilmu hadis. Tidak disebutkan orangnya. Imam Muslim banyak gurunya. Siapa mereka ini? Ya. Ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. An-Nawawi di sini menukilkan perkataan Al-Maziri. قال المازري قال المازري هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم وهي 14 هذا آخرها. Ya, ini termasuk hadis-hadis yang maqtu', hadis-hadis yang terputus, ya, karena perawinya tidak jelas, maka digolongkan kepada maqtu', dan dia jumlahnya 14 dalam Sahih Muslim, kata Al-Mazhiri, dan ini yang paling terakhirnya. Mungkin sebelum-sebelumnya yang kita dapatkan bukan dengan uslub seperti ini. Ya. bukan dengan uslub, mungkin terputusnya karena antara perawi dengan atau waqala fulan muallaq, bisa di nasnya seperti ini, tapi dengan cara, dengan ungkapan seperti ini baru sekarang saya menemukannya. Waqala iddatun min ashabina, dari kemudian menyebutkan gurunya, guru dari itu yaitu Sa'id bin Abi Maryam sampai kepada Zaid bin Aslam, ini sahabatnya Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu. Bunyi hadisnya sama dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, itu bunyi hadisnya. Cuma sahabat yang meriwayatkan siapa? Zaid ibn Aslam radhiyallahu ta'ala an. Ya. Kemudian di sini juga Imam Muslim mengatakan qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana ibn Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan, ya. Sampai kepada Zaid ibn Aslam juga. Ya. Jadi Zaid bin Aslam, maaf, saya keliru ya. Saya keliru. Ya, Zaid bin Aslam itu bukan sahabat, dia adalah seorang perawi yang ada di sanad sebelumnya, di hadis yang pertama. Hafs bin Maisar qala haddatsani Zaid bin Aslam. Ini yang dimaksud dengan Zaid bin Aslam. Di sini sampai Zaid bin Aslam dengan sanad yang tadi, kemudian dari Zaid bin Aslam sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Itu sama. Bunyi hadisnya, hadisnya di Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri juga. Ya. Cuma kendalanya di situ adalah ungkapan tadi beberapa orang guru. Siapa mereka tidak tahu, tidak tahu. Ya, beberapa orang guru. Kemudian di sanad berikutnya qala Abu Ishaq ibn Abu Ishaq Ibrahim ibnu Muhammad, ini juga Imam Muslim mengatakan qala Abu Ishaq. Ya, apakah dia mendapatkan dengan benar atau mendapatkan dengan jelas dengan ungkapan haddatsani au akhbarana, dia hanya mengatakan qala. Bunyi hadisnya juga sama. Zaid bin Aslam, dia sampai kepada Zaid bin Aslam sanadnya dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Makanya An-Nawawi mempermasalahkannya. Hadis ini, meskipun demikian tetap hadis ini tidak ada masalah. Hadisnya secara umum tidak ada masalah karena sudah ada sanad yang lain yang jelas. Dan hadis ini bukan hanya di Sahih Muslim. Kita akan cari tahu hadis ini apakah ada di kitab yang lain. Fi syarah mujadzad. أنا أقرأ بس النووي قال القاضي قال القاضي قلد المازري أبا علي الغساني الجياني في تسمية هذا مقطوعا وهي تسمية باطلة صحيح. وإنما هذا عند أهل الصنعة من باب رواية المجهول وإنما المقطوع ما حذف منه راو. Ya, mungkin kita juga membela Al-Mazhari, bisa jadi dia hanya dalam istilah, ya. La musyahata fil Islam. Dia tahu sekali bahwa ini bukan maqtu' yang terputus sanad. Ya, dia tidak akan mungkin luput dari pengetahuannya bahwa qala iddatun min ashabina bukanlah maqtu' yang mustalah. Karena maqtu' mustalah itu sanadnya terputus. Kalau ini tidak, sanadnya tetap ada tapi orangnya tidak ketahui. Dia min qabilil majahil atau min qabilil mubhamin. Orang yang tidak disebutkan namanya. Sanadnya ada, tetapi dia tidak sebut namanya. Dalam ilmu hadis dia majhulin atau majahil atau mubhamun. Orang yang tidak disebutkan namanya, bukan maqtu'. Makanya Nawawi di sini sangat tegas membantah, ya, bahwa dia adalah penamaan yang keliru. Memang iya, bukan maqtu' di sini. Maqtu' itu sanadnya yang terputus, yang antara orang di tingkat 1 sampai ke tingkat 3. Yang nomor 2 tidak ada, itu yang maqtu'. Ya, memang ya, kita setuju sekali dengan ungkapan atau penjelasan Nawawi di sini. Cuma saya ingin menyatakan bahwa hadis ini tidak ada masalah. Hadis tentang ini tidak ada masalah karena dia juga dikeluarkan oleh kitab yang lain seperti Al Bukhari. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, la tattabi'anna sanana man kana man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuhu qulna ya rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Sama ya, lafaznya hampir sama, dan dia dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dengan sanad yang jelas sejelas-jelasnya. Kemudian Bukhari juga mengeluarkan dia di tempat yang lain ya, dalam kitabnya dari hadis Abu Sa'id Khudri juga. Imam Muslim juga ada di tempat yang lain, bukan hanya ini ya. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis yang sekarang kita baca nomor 6731 ini, kalaupun ada masalah, dia tidak mengurangi kesahihan hadis ini. Tidak mengurangi kesahihan hadis ini. Ini mungkin kesimpulan yang bisa kita buat, yang kita bisa berikan, bahwa hadis umat kaum muslimin ini akan mengikor kepada umat-umat yang terdahulu, yaitu al-Yahud wa Nasara, sangat ketat pengikutannya, seperti yang diumpamakan Nabi, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, mereka juga akan diikuti oleh kaum muslimin. Nah, ini yang sangat, dia adalah celaan, dia adalah teguran dari Nabi, dan dia berita, dia peringatan dari Nabi, dan dia berita yang pasti terjadi. Dan sekarang kita sudah mulai melihat tanda-tandanya, bahwa upaya untuk mengikuti umat-umat lain itu sudah banyak, dan mereka juga menginginkan itu. Dan seperti yang diingatkan oleh Nawawi, bukan untuk melakukan kekufuran, meyakini keyakinan yang sama, tidak, tetapi pertentangan, perbuatan maksiat dan pelanggaran yang mereka inginkan kaum muslimin melakukannya. Ini yang terjadi, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita perlindungan, membukakan jalan yang benar, dan memahamkan kita agama, dan memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan taqwa, di atas al-haq. Dan semoga kaum muslimin dikembalikan oleh Allah kepada agamanya dengan pengembalian yang baik, membukakan pintu hidayah untuk mereka, mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa guru-guru kita dan semua kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sa'id Al-Khudri.